Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'ad. Malam hari ini kita kembali melanjutkan ta'lim. Seperti biasa, malam Selasa kita belajar Kitabul Ilmi. Sampai di mana ini pembahasannya? Tentang Syekhul Islam. Ya. Situ. Syekh Utsaimin mencontohkan Syekhul Islam rahimahullah yang memiliki ilmu yang luas, karena banyak membaca, ya. Jika berpendapat dengan suatu pendapat yang tidak diketahui pengucapnya, beliau akan memberikan keterangan dan mengatakan ana aqulu bihi in kana qila bihi. Aku berpendapat dengannya jika telah ada yang berpendapat dengannya. Naam. In kana qila bihi. Nah, itu di garis bawah. Jika sudah ada yang berpendapat dengannya. Wala ya'khudhu bi ra'yihi. Jika tidak ada yang berpendapat dengan pendapat itu sebelumnya, maka beliau tidak mengambil pendapatnya. Ini menunjukkan pentingnya bagi kita untuk memegang prinsip yang ketiga ini, yaitu syai'un salisun muhimmun. Perkara ketiga yang penting, yaitu ucapan para ulama. Jadi yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua As-Sunnatus Sahihah, kemudian hal yang ketiga adalah kalam al-ulama. Qala lidha yajibu ala talibil ilmi. Lidha artinya karena inilah, lam at-ta'lil. Dan itu isim apa namanya, syarat, ya, isim syarah. Hada, hak tambihnya dihilangkan. Li za, karena inilah. Wajib ala talibil ilmi, wajib atas seorang penuntut ilmu arruju'u ila kitabillah, rujuk kembali kepada Al-Quran, wasunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa an yasta'ina bi kalamil ulama, dan isti'anah, menjadikan kalam ulama sebagai sesuatu yang membantu dia dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi kita jangan memahami sendiri, butuh memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para ulama salaf. Nah, kemudian beliau kembali menjelaskan secara terpisah masalah ar-ruju', kembali kepada Al-Quran. Bagaimana caranya? Qala warju'u ila kitabillahi, dan kembali kepada kitabullah, yakunu bihifdhihi, yaitu dengan cara menghafalnya. Ya, ini cara yang pertama. Makanya antum sebagai thalabatul ilmi, ihrisu, semangat antum menghafal Al-Quran, semangat menjalankan program-programnya. Ini hari pertama KBM, pada loyo semua habis liburan. Mana semangat antum menghafal Al-Quran? Ditegasi baru kalang kabut semua. Semua itu harus dikerjakan, dilakukan dengan dasar kesadaran masing-masing. Itu yang pokok. Kalau antum takutnya sama ustadz, nanti datang ke masjid kalau ustadznya manggil-manggil, kesadaran antum di mana? Jikalau kita melakukan sesuatu karena terpaksa, hasilnya tidak maksimal. Ya, secara khusus menghafal Al-Quran, kalau antum merasa terpaksa, sulit, cobalah melakukan sesuatu itu karena kesadaran. Kesadaran sendiri dibangun dari dalam diri kita ingin mendapatkan keutamaan menghafal Al-Quran. Jadi rujuk kembali kepada Al-Quran yang pertama dengan menghafalnya. Ya, kembali kepada Al-Quran bukan sekedar slogan, bukan, tetapi harus ada praktek nyata. Apa itu? Hafalkan Al-Quran. Bagaimana bisa menghafal Al-Quran? Kerjakan programnya dengan baik. Disiplin antum. Begitu. Yang kedua, wa tadabburi. Kembali kepada Al-Quran dengan cara mentadabburinya. Ya. Memahami maknanya. Berusaha memahami kandungan-kandungannya. Tidak sekedar dihafal. Hafal sekian surah, tapi tidak paham maknanya. Nah, jadi disempurnakan dengan cara memahami maknanya. Kalau hanya dihafal, sudah dapat pahala. Setiap huruf dengan artian setiap kata yang dibaca itu dapat pahala 10 pahala. Tetapi tidak cukup sampai di situ, harus memahami maknanya. Ya. Memahami tafsirnya, kandungan hukumnya dan seterusnya. Lalu yang ketiga, wal amali ala ma jaa bihi, juga dengan cara mengamalkan isinya, menghafalnya, mentadabburinya, lalu mengamalkannya. Ini semua berproses. Kalau kita salah memahami isi Al-Quran, maka konsekuensinya kita akan salah mengamalkannya. Jadi harus memperbaiki pemahaman kita. Pemahamannya harus benar. Naam. Harus benar-benar mempelajari tafsir yang sahih. Karena banyak juga kitab-kitab tafsir yang sesat dan menyesatkan. Orang yang membacanya, hati-hati. Tidak boleh sembarang membaca kitab tafsir, harus merujuk kepada pemahaman salaf. Lianna Allah yaqul. Taib. Alasannya Syekh menyebutkan tadi dalam surah Shad ayat 29. Ya. Dalil apa yang beliau sebutkan di atas bahwa kembali kepada Al-Qur'an dengan cara menghafalkannya, mentadabburinya dan mengamalkannya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, kitabun anzallahu ilaika. Kitab, yakni Al-Quran ini adalah kitab. Anzallahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu. Khitab kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Mubarakun, yang penuh berkah. Ya, jadi Al-Quran itu mubarakun, penuh berkah, penuh dengan kebaikan. Berkah itu adalah kebaikan yang banyak dan terus menerus bertambah. Itu namanya berkah. Itu definisi berkah. Jadi Al-Quran itu mengandung sekian banyak kebaikan dan terus menerus bertambah kebaikan itu. Nah, kita yang selalu dekat dengan Al-Quran, ya, berharap mendapatkan kebaikan yang banyak itu, tentunya dengan melakukan yang disebutkan Syekh tadi, menghafalkan, tadabburi dan mengamalkan. Kemudian kata Allah selanjutnya menyebutkan hikmah, tujuan diturunkannya Al-Quran yang penuh berkah itu, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabburi, menghayati ayat-ayatnya. Berarti itu salah satu hikmah diturunkannya Al-Quran, agar kita mentadabburi ayat-ayatnya, menghayati ayat-ayatnya, memahami isi dan kandungannya. Itu mana? Mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Makanya kita di mahat-mahat belajar ilmu-ilmu alat yang bisa membantu kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Kita belajar nahwu, belajar sorof, sekali lagi antum semangat belajar. Nah, baik. Tujuan berikutnya, waliyatadzakkaru ulul albab, dan orang-orang yang berakal sehat, ulul albab, mendapat pelajaran. Syekh rahimahullah menerangkan, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, wa tadabburul ayati yusilu ila fahmil ma'na. Mentadabburi ayat-ayat Al-Quran akan mengantarkan bisa memahami maknanya. Ya. Bagaimana cara mentadabburi ayat-ayatnya? Ya itu tadi. Harus menguasai ilmu-ilmu bahasa, karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Kemudian dengan itu kita bisa memahami maknanya, kandungan hukumnya, ya, hukum-hukum yang dikandungnya. Waliyadzakkaru ulul albab, dan agar ulul albab, orang-orang yang berakal, mendapat pelajaran, kata Syekh, wattadzakkuru huwal amalu bihadzal Quran. Tadzakkur dalam ayat ini maknanya adalah mengamalkan Al-Quran ini. Ya, jadi di samping kita menghafalnya, kita juga menghayati ayat-ayatnya, mentadabburinya dan mengamalkannya. Naam. Nazala hadzal Qur'anu li hadzihi al-hikmah. Al-Quran ini turun dengan hikmah ini. Wa idza kana nazala lidzalik, dan apabila Al-Qur'an turun karena itu, falnarji' ila al-kitabi, maka hendaknya kita kembali kepada Al-Qur'an, linatadabbarahu, agar kita mentadabburinya, walina'lama ma'aniyahu, dan agar kita mengetahui makna-maknanya, summa kemudian nutabbiqu ma ja'a bihi, kita mengamalkan kandungannya. Bagaimana kita bisa mengetahui, bagaimana kita bisa mengamalkan kandungannya kalau kita tidak mengerti maknanya? Jadi ini berproses. Nah, lalu apa yang kita dapatkan jika kita melakukan hal tersebut? Kita berusaha menghafal Al-Quran, mempelajari makna-maknanya, lalu berusaha mengamalkannya. Syekh menegaskan dengan bersumpah, wallahi, demi Allah, kata beliau, inna fihi sa'adatad dunya wal akhirah, di dalamnya ada kebahagiaan dunia akhirat jika kita berpegang teguh dengan Al-Quran, pelajari dan mengamalkan isinya. Kebahagiaan, dan itu semua yang kita cari. Apa yang antum cari selama ini? Kebahagiaan dunia akhirat. Orang kaya, apa yang dicari? Kebahagiaan. Orang miskin, apa yang dicari oleh dia? Kebahagiaan. Semuanya menginginkan kebahagiaan. Nah, dengan mengamalkan Al-Quran, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Dalilnya dalam surah Thaha ayat 123-124. Yaqulullahu ta'ala, Allah mengatakan, famanittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, beramal dengan Al-Quran, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Apa lawan sengsara? Bahagia. Dikatakan dia la yashqa, tidak akan sengsara, berarti dia akan bahagia. Kita harus meyakini hal tersebut. Itu diantara prinsip iman, beriman kepada Al-Quran, Kitabullah. Allah menyatakan barang siapa yang mengamalkan Al-Quran, maka dia tidak akan sengsara. Artinya apa? Dia akan bahagia. Antum yakin dengan itu? Harus yakin. Kalau mengaku muslim, kalau mengaku mukmin, karena itu rukun iman. Gak boleh ada keraguan sedikit pun. Ya, la yashqa, kata Allah, tidak akan sengsara, berarti dia akan berbahagia. Nah, sa'adah yang akan dia dapatkan. Sebaliknya, orang yang berpaling dan tidak mengamalkan petunjuk dari Allah, tidak mengamalkan isi Al-Quran, kata Allah selanjutnya pada ayat setelahnya, waman a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Nah, kehidupan yang sempit. Para ulama salaf menafsirkan ma'isyatan dongka, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, boleh dicatat sebagai tambahan faedah, dari Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah. Demikian pula Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi tiga sahabat, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Bahwa mereka mengatakan huwa adabul qabri, kehidupan yang sempit adalah adab kubur. Sahabat Abu Sa'id menerangkan lebih jauh, kata beliau, yudghatu hatta takhtalifa adla'uhu, dia akan dihimpit ya di dalam kuburannya sampai tulang-tulang rusuknya saling bersilangan, mendapatkan himpitan kubur. Nah, ini salah satu tafsir. Tafsir yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, asyqa'u, kehidupan yang sempit yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesengsaraan. Hidupnya menjadi sengsara, tidak bahagia. Kenapa? Berpaling dari Al-Quran, tidak mengamalkannya. Dan diriwayatkan dari beliau radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kullu malin u'tiyal abdu qalla am kathur, setiap mal, harta yang diberikan kepada seorang hamba, qalla au kathura, sedikit atau banyak, falam yattaqi fihi, kemudian dia tidak bertakwa kepada Allah pada harta itu, artinya dia memanfaatkannya untuk perkara dosa maksiat, bukan untuk perkara yang halal mubah dan ketaatan. Kata beliau, fala khaira fihi, maka tidak ada kebaikan padanya. Hartanya banyak, uangnya banyak, bahagia? Tidak. Jika dia memanfaatkan, menggunakan, membelanjakan harta itu untuk perkara dosa dan maksiat, tidak ada kebaikan padanya. Walaupun di mata manusia dia orang yang paling bahagia, kenapa? Hidup mewah. Itu di mata manusia. Tetapi apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Walaupun banyak hartanya, hidup dalam kemewahan. Apa kata Ibnu Abbas tadi? La khaira fihi, enggak ada kebaikan di dalamnya. Wa huwa ad-dongkul, wa huwa ad-dongku fil ma'isyah. Dan itulah yang dimaksud kehidupan yang sempit. Jadi kita jangan memahami arti hidup yang sempit, hidup miskin, salah. Walaupun sedikit uangnya, sedikit hartanya, ya, dia hidup pas-pasan, tetapi qanaah, dan dia bertakwa senantiasa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka berdasarkan keterangan ini, dia bukan orang yang hidup dalam kehidupan yang sempit. Nah, bukan itu tolak ukur. Lalu kata beliau, wa inna aqwaman a'radu 'anil haqqi. Dan sungguh kata beliau, ada banyak kaum yang berpaling dari kebenaran, berpaling dari al-haq, meninggalkan al-haq, meninggalkan kebenaran. Wa kanu uli si'atin fid dunya muksirin, dan mereka adalah orang-orang yang luas kehidupan dunianya, banyak hartanya. Fakanat ma'isyatuhum dongka, maka hidup mereka sempit. Ya, terasa sempit. Tidak mendapatkan kebahagiaan. Itu kebahagiaan yang semu. Ya, kebahagiaan yang hakiki yang sebenarnya adalah ghinan nafs, kebahagiaan jiwa, kecukupan yang dirasakan oleh jiwa kita, oleh rohani kita, hati kebahagiaan. Orang punya banyak uang, dia mau dan bisa beli apa saja, makanan yang enak, minuman yang enak, dia penuhi perutnya dengan hal-hal yang enak itu. Apakah dia bahagia hatinya? Belum tentu. Antum aja yang lihatnya dia bahagia. Enak ya. Tiap hari makan yang enak, tiap hari minum yang enak. Akhirnya antum juga mau seperti mereka. Jangan tertipu. Perhatikan keterangan Ibnu Abbas ini. Ada orang yang kaya, kehidupan dunianya luas, luas, tapi kehidupannya sempit. Maksudnya apa? Dia tidak merasakan kebahagiaan. Punya pangkat dan jabatan, harta, tetapi banyak masalah. Tidak tenang hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, difahami ini. Jadi al-ma'isha ad-dank, ma'isha tan-dankah, apa artinya? Kehidupan yang sempit. Diberi keterangan oleh Sa'id ibn Jubair, yaslubuhul qana'ah hatta la yashba'. Allah mencabut dari dirinya sifat qanaah sehingga dia tidak pernah puas. Tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa puas. Selalu kurang, kurang, kurang dan kurang. Sempit jadinya. Padahal harta sudah banyak. Kehidupan yang mewah. Tapi tidak pernah puas. Jadinya apa? Selalu tidak pernah merasa cukup. Akhirnya kehidupannya terasa sempit. Padahal orang yang melihatnya, masya Allah. Jelas? Jadi sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguhnya gina yang sebenarnya adalah gina an-nafs. Ya, kekayaan hati. Nah, kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya, wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya di hari kiamat dalam keadaan buta. Buta dia. Di dunia kehidupannya terasa sempit. Miskin hati dia. Di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Kenapa buta? Jawabannya, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang didapatkan sesuai dengan jenis amalan. Ketika di dunia dia buta, tidak melihat petunjuk, berpaling dari az-zikr, dari Al-Quran, nyata-nyata di hadapannya, tapi dia menutup mata. Dia berpaling dari itu semua, dari petunjuk, dari Al-Quran. Maka ya hari kiamat balasannya dibangkitkan dalam keadaan buta. Ibnu Abbas mengatakan, a'mal basar, buta penglihatannya. Benar-benar buta, enggak melihat. Ada pendapat yang lain, yaitu Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, mengatakan a'ma 'anil hujjah, buta dari hujjah. Ya, buta terhadap hujjah, tidak punya hujjah, tidak punya alasan nanti pada hari kiamat. Ya, ini jelas ya keterangan Syekh rahimahullah, bahwa kembali kepada Al-Quran merupakan sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tentu kita semua kalau ditanya mau bahagia tidak? Semuanya mau bahagia. Orang yang berakal ketika ditanya mau bahagia, jawabannya iya, mau bahagia. Cuman sekarang masalahnya apakah kita sudah menempuh sebab-sebab kebahagiaan itu? Itu yang penting. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh kembali menjelaskan, yang menambah keterangan ini, walihada, dan karena inilah, la tajidu ahadan an'ama balan, engkau tidak mendapatkan seseorang yang lebih nikmat keadaannya, wala ashraha sadran, yang lebih lapang dadanya, wala ashadda tuma'ninatan, dan yang lebih tenang fi qalbihi, perasaannya dalam hatinya, minal mu'mini abadan, dari seorang mukmin selamanya engkau tidak akan mendapatkan hal itu selain dari dia. Hanya orang yang beriman yang demikian keadaannya. Ya, ini paling nikmat keadaannya, paling lapang dadanya, paling tenang hatinya. Hatta wa in kana faqira, walaupun mukmin itu fakir, hidup dalam kefakiran. Ya. Hidup dalam kemiskinan. Yang penting dia beriman dan imannya benar. Mengamalkan konsekuensi-konsekuensi keimanan, bukan sekedar pengakuan. Faminan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, bukan itu yang dimaksud oleh Syekh di sini. Orang yang benar-benar beriman dengan keimanan yang sejati, itu yang akan merasakan kenikmatan yang luar biasa, walaupun dia fakir, tidak masalah. Jadi kalau ada seorang yang mengaku beriman kemudian hidup dalam kefakiran lalu merasa susah, dipertanyakan keimanannya. Ya, jangan merasa susah ya akhi. Madumta anta mu'minan, selama engkau beriman, ya, dengan keimanan yang benar tentunya, engkau adalah orang yang paling nikmat keadaannya, yang paling lapang dadanya, yang paling tenang hatinya. Syekh di sini ingin membandingkan antara mukmin yang fakir dengan kafir yang kaya. Orang-orang kafir yang hidup dengan kemewahan, ya, dibandingkan kebahagiaannya dengan orang mukmin yang fakir, mana yang lebih bahagia, mana yang lebih tenang hatinya, lapang dadanya? Kata beliau, fal mu'minu asyaddun nasi insyirahan, Maka seorang mukmin merupakan manusia yang paling lapang dadanya. Asyaddun nasi itmi'nanan. Orang yang paling tenang hatinya. Paling lapang dadanya. Usahun nasi sodara. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang menguatkan apa yang beliau sebutkan ini. Waqra'u, dan bacalah oleh kalian, insyitum, jika kalian mau, qaulallahi ta'ala, firman Allah ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan, perhatikan ayatnya. Barang siapa, man, kata man ini ya, dalam ilmu nahwu apa namanya, termasuk ada syarat yang memberikan faedah umum. Jadi kalau diterjemahkan siapa saja, umum, tidak memandang kaya atau miskin, siapa saja, amila soliha, beramal soleh, min dzakarin au unsa, dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Jadi dalam hal amal soleh, dalam hal mendapatkan pahala, tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, sama. Perbedaan dalam hal sebagian hukum, warisan, tidak sama, tidak boleh disamakan. Jadi jangan ayat ini dipakai untuk membenarkan apa kerancuan syubhat bahwa laki-laki dan perempuan itu sama dalam semua hukum. Tidak boleh. Ini dalam hal amal soleh, sama kita, laki-laki perempuan sama. Ya. Wa huwa mukmin. Nah, ini yang menjadi syahid. Dalam keadaan dia seorang yang mukmin, kata Allah memberikan janji, dan janji Allah itu pasti, dan Allah menegaskan di sini janjinya dengan lamut taukid dan nunut taukid as-saqilah. Falanuhyiyannahu, Allah tegaskan sungguh dan sungguh, berarti dua kali penegasan. Maka sungguh dan sungguh kami akan memberikan kepadanya hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Nanti akan disyarah oleh Syekh apa makna kehidupan yang baik. Ya. Janji berikutnya, dan ingat janji Allah adalah pasti. Walanajziyannahum. Dan kami akan, dan sungguh kami akan membalas mereka ajrahum, memberikan ganjaran mereka biasa dimakanu yang menun, lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Belum mengamalkan kebaikan, baru bertekad kuat, sudah dapat satu kebaikan, sudah dapat satu pahala. Hamma bihasanah. Bertekad kuat ingin melakukan suatu hasanah, kebaikan, amal soleh, sudah dicatat sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Belum dilakukan, apalagi kalau sudah dilakukan, kata Allah, apa? Walanajziyannahum ajrahum bihasani. Ahsan, 10 kali lipat. Bukan 2, 3, 4. Ahsannya itu 10 kali lipat minimalnya. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Ila afi katsiran, sampai kelipatan yang sangat banyak. Nah. Lalu apa makna al-hayatut thayyibah yang Allah janjikan bagi orang yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dengan syarat dia mukmin? Kata Syekh, ma hiya hayatut thayyibah, apa kehidupan yang baik itu yang Allah janjikan? Dan Allah tekankan janjinya ini dengan dua kali penegasan. Jawab, jawabannya nanti kita tanya dulu, waktu sudah masuk belum ya? Muadzin, mana muadzin? Siapa tadi yang azan? Ahmad, sudah masuk? Sudah? Baik, jawabannya pertemuan berikutnya ya. Jadi kalau antum penasaran, silakan baca-baca sendiri ya. Kan ada kitabnya masing-masing, ya kan? Nah, nanti kalau ada tambahan keterangan dari ahli tafsir, kita akan susulkan, ya, keterangan insyaallah taala. Tafadhalu, barakallahu fiikum.